Mitra bisnis, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi. Bantuan langsung itu akan diberikan ke 65 juta jiwa masyarakat miskin dengan nilai total Rp13 triliun. Ada pemikiran, penghematan subsidi semestinya lebih efektif digunakan untuk menghapus pajak kendaraan angkutan umum seperti taksi dan bis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Oh ya, ini pertama tidak ada konsistensi dan konsekuensi dalam cara berpikir pemerintah. Satu pihak mengatakan bahwa ini karena subsidi itu memberatin APBN. APBN sudah tidak kuat memikulnya. Karena itu mereka perlu dikurangi APBN-nya. Ya, itu satu pihak berpikir begitu. Soal yang ditonjol ketidakmampuan APBN memikul beban subsidi. Tapi di lain pihak itu akan mengeluarkan jenis subsidi baru. Ya, PLT kayak baru itulah. Gitu kan, kita jadi bingung pertama ini bagaimana alasan yang benarnya ini bagaimana gitu loh. Ini kemudian alasan itu kok busuk terus sangat bilang subsidi tapi sebetulnya membuat subsidi jenis baru yang rawan itu rentan juga dengan penyimpangan dan penyelewengan. Terus tujuannya jadi nggak jelas. Sebab begitu dinaikkan juga harga-harga pasti akan naik. Begitu naik BBM kan begitu diikuti kenaikan harga. Di lain pihak, sebelumnya harga-harga sudah naik karena provokasi pemerintah. Pemerintah ini kan sudah sekian tahun selalu memprovokasi masyarakat. Dan mengatakan, ini akan ada pembatasan. Begini-begini juga ngomongnya panjang lebar. Nggak jadi. Ya namanya orang pemerintah, orang amatiran ya. Banyak yang petualang budu-budu gitu kan. Udah bikin harga, harga sudah naik. Karena sudah nggak jadi. Mutusin ini kan sudah 3 tahun. Maju mundur nggak jelaskan gini. Gagal pembatasan. Oh ini kita mau ada ini harga 2. Harga sudah naik lagi. Nggak jadi. Kita terus terang aja ya. Mohon maaf kurang ajar provokator pemerintah. Main-main betul gitu loh. Bikinnya mau bikin ini. SBB 3 sudah kelihatan ada wujudnya. Padahal itu solusi yang sudah disepakati bersama. Bagaimana mengurangi subsidi, tapi tidak membebani masyarakat. Adalah dengan mengkonversi ke gas. Ya kayak minyak tanah dulu lah, dikonversi ke tabungan gitu. Mereka serius dikerjain, gitu. Akhirnya kan berhasil, kan. Masyarakatnya tidak gitu bebani. Gitulah, subsidinya minyak tanah berkurang. Nah, ini kan sudah tahu pemerintah. Dari dulu udah bertahun-tahun bahwa solusinya adalah gas. Ada konversi ini, itu sekarang ini kan nggak ada. OMDO saja. Ya kan? Tapi sembarang OMDO itu memprovokasi banyak-banyak yang mau ada ini, pembatasan, ada harga double, harga 2, dan sebagainya. Nggak jadi. Itu sudah naik. Itu sudah memukul ekonomi rakyat luar biasa. Orang udah sakit karena ya antri begitu lupa, cari solar, akhirnya distribusi barang agak sulit, mahal, terlambat gitu. Nah, itu sudah merugikan kita semuanya gitu loh. Nah sekarang alasannya begitu ditambah lagi, nanti tak kasih subsidi gitu. Ganti subsidi jenis ini, ganti jenis ini. Amatir ini kan, petualang-petualang begini. Ada duduk di pemerintah, tapi itu saja nggak punya kemampuan. Merepotkan akibatnya gitu kan. Harga naik lagi. Nah kalau naik lagi nanti dibantu katanya. Iya oke, harga naik itu kan terus. Nggak turun lagi. Nanti dibantu 4 bulan. Itu kan sebetulnya menipu juga lah terus orang aja. Habis itu nanti gimana gitu kan. Itu kan bukan solusi yang benar. Orang sudah tahu. Saya betul-betul belum pernah melihat pemerintah itu sebodoh, senekat, selicik. Seperti ini. Bawa-bawa kayak pahlawan. Ini kan ya trik-trik juga lah mau pemilu juga. Mungkin ingin mendulang sukses tahun yang lalu. Bikin BLT, mendongkrak suara Partai Demokrat. Jadi istilahnya ya kampanye pakai duta PBN lah gitu. Mungkin sekarang lagi terpuruk begitu kan. Mungkin ingin menutup keterpurukan, bikin sukses dan mendulang suara. Dan ingin mengulang bikin BLT gaya baru. Barangkali udah itu bawaan, tapi saya sih yakin itu karena biasanya mulai ribut-ribut begini dekat pemilu gitu loh. Kampanye pakai APBN dah gitu. agak susah kita mengikuti ini. Saya hanya bisa melihat ini memang nggak jelas lah. Nggak konsisten, semrawut, kejahatan ekonomi, cara berpikirnya. Bilang ini terus bilang kebanyakan subsidi tapi tetap ada subsidi bikin baru gitu kan. Jadi nggak ada penghematan. Tapi yang jelas inflasi akan besar. Buruh, tanda kecil akan terpukul lagi sekali kenaikan ini. Apalagi ini sebelumnya sudah pernah naik. Nah, karena provokasi pemerintah itu bilang ini mau ini udah diumumin dulu ke publik. Ternyata nggak bisa, nggak jadi. Dalam masih bego gitu pada duduk di pemerintahan dengan jabatan strategis gimana ya? Bikin ngomong aja gitu. Susah saya ngomentari apa lagi gitu. Solusinya udah tahu solusi itu gas. Itu dipertanggungjawabkan janji bolak-balik mau bikin SPBG. Mana itu? Itu aja konkret kali itu akan diterima oleh publik. Sekian tahun waktu disia-siakan, ya dikerjain. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.